Firza Besari, waktu yang salah. Jangan lupa buat kalian buat subscribe akun channel YouTube kita di Musisi Jogja Project. Di waktu yang salah.